panjang di setiap detik-detik lalu, hari-hari lalu, tiada yang pernah tahu, tiada yang pernah mengerti segalanya tentang asmara di dalam hati manusia. Selalu masih saja cinta dan menyinta mewarnai hidup manusia, ada dan tiada di dalam kemungkinan tanpa dapat dihindari. Bila cinta datang dan pergi di dalam hati manusia, isi dunia. Cinta punya kuasa, bisa menyiksa manusia, mampu hancurkan dunia ini dalam sekejap mata. Hancurkan dunia ini dalam sekejap.